Ketika mawar asuhan rembulan, Haryati di kagemilang seni pujaan. Dosakah hamba mimpi berkasih dengan Tuhan? Ujung jarimu ku cium mesra tadi malam. Dosakah hamba memuja di kau dalam mimpi? Hanya dalam mimpi. Haryati dika mawar di taman khayalku, tak mungkin tuan terpetik daku. Walaupun demikian nasibku, namun aku bahagia seribu satu malam. Dosakah hamba memuja di kau dalam mimpi? Hanya dalam mimpi. Haryati di kamar di taman khayalku, tak mungkin tuan terpetik daku. Walaupun demikian nasibku, namun aku bahagia seribu satu malam. Namun aku bahagia seribu satu malam.